أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dan ketika Allah memberikan ilmu, bukanlah Allah memberikan langsung tiba-tiba kalian jadi alim dalam satu hari, seperti bayangan-bayangan orang sesat sufi yang semedi di gua-gua kemudian menyatakan nanti suatu hari tiba-tiba saya jadi alim, mendapatkan ilmu laduni. Gak bisa, gak bisa, karena ini bukan perkara-perkara warisan harta yang saat itu bapaknya mati dia langsung jadi kaya hari itu juga. Ilmu gak begitu. Walaupun orang tuamu alim, dia mati, kamu tidak langsung jadi alim, tetapi harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu dengan belajar. Sehingga jangan cari jalan lain, jangan cari jalan yang aneh-aneh untuk mencari ilmu. Mencari ilmu dengan semedi, tafakur terus, padahal pada hakikatnya ngelamun, bukan tafakur. Ngelamun terus, ini mendapatkan ilmu laduni langsung. Udah jangan khayal, jangan khayal. Innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu dengan belajar. Kalau orang itu mau belajar, insya Allah akan mudah mencari ilmu. Tetapi kalau dia tidak belajar, tidak akan menjadi alim. Semakin lama semedinya semakin bodoh. Semakin lama dia ngelamunnya, semakin jahil. Semakin lama dia membaca mantra-mantranya komat kamit, membakar kertas diminum dengan air, semakin bodoh, semakin dungu. Tetapi yang belajar, dia akan bertambah ilmunya. Lambat laun, cepat atau lambat, dia akan menjadi alim. InsyaAllah ta'ala. Bi'idnillahi ta'ala.